Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ayyuhat talabah, hafidhuni wa hafidhukumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ilm, di mana kita terhenti pada pasal yang menjelaskan bahwa seyogianya para penuntut ilmu untuk meninggalkan perkara-perkara berikut ini. Yang pertama adalah al-hasad, iri dan dengki. Dan kita memasuki contoh dari perkara yang kedua juga yang harus ditinggalkan oleh para penuntut ilmu adalah berfatwa tanpa didasari ilmu. Kita memasuki ucapan muallif, faha huwa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu yaqul. Maka ini dia ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bernama Abdullah ibnu Uthman. Beliau bernama Abdullah ibnu Uthman, tapi lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga sekaligus menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena anak beliau, putri beliau, menikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa namanya? Mas, tahu enggak? Aisyah radhiyallahu anha. Menjadi satu di antara istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni idha ana qultu fi kitabillahi bighayri ilmin. Bumi mana atau langit mana yang akan menaungiku, serta bumi mana yang akan aku pijak, yang aku jadikan sebagai pijakan ketika aku mengatakan tentang kitabullah tanpa didasari ilmu. Artinya beliau sangat menjauh dari perkara berbicara tentang agama apa-apa yang beliau tidak mengetahui ilmu tentangnya. Ini Abu Bakar As-Siddiq yang seyukianya kita tiru, kita contoh. Kita sebagai seorang penuntut ilmu, jangan lancang dan berani berbicara tentang agama Allah Jalla wa'ala tanpa didasari ilmu. Sekiranya kita tidak mengetahui, maka katakanlah Allahu a'lam, Allah yang maha tahu, atau saya tidak tahu, la adri. Waha huwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga Umar, sahabat yang mulia. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, di mana sahabat Umar radhiyallahu taala anhu juga satu di antara mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena anak beliau yang bernama siapa? Hafsah menikah dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau juga yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau salaka Umar fajjan, la salaka syaitanu fajjan akhar." Seandainya Umar itu melewati satu gang, satu lorong, tentu syaitan akan melewati lorong yang lain, akan mencari lorong yang lain. Tak mau berpapasan dengan sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Tanzilu bihi al-hadithatu, fayajma'u laha as-sahabah wa yastashiruhum fiha. Muncul sebuah kejadian, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan para sahabat-sahabat dan meminta bimbingan mereka, meminta bimbingan kepada para sahabat. Ini Umar, padahal beliau sahabat yang sudah jelas dijamin masuk surga, termasuk satu di antara al-khulafa ar-rasyidun. Beliau meminta bimbingan kepada para sahabat-sahabatnya. Qala ibn Sirin, berkata Ibn Sirin, lam yakun ahadun ahyaba mimma la ya'lamu min Abi Bakar. Tidak ada seorang pun yang lebih takut untuk berbicara pada apa-apa yang dia tidak mengetahui daripada Abu Bakar. Walam yakun ahadun ba'da Abi Bakar ahyabu bima la ya'lamu min Umar. Demikian juga tidaklah ada seorang pun setelah Abu Bakar yang lebih takut dengan apa yang dia tidak mengetahui ilmu tentangnya ketimbang Umar. Artinya kedua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, keduanya sangat takut berbicara tentang agama yang keduanya tidak mengetahui ilmu tentangnya. Ma'a annahuma minal ilmi wal fadilah. Padahal mereka berdua itu memiliki ilmu dan keutamaan, tapi masih saja beliau ya tetap takut, mengkhawatirkan. Karena ilmu agama, urusan fatwa, perkaranya besar, bukan perkara yang main-main. Butuh perbekalan seorang untuk berbicara tentangnya. Wa qala ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ayyuhan nas, man su'ila 'an 'ilmin ya'lamuhu falyaqul bihi. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, siapa namanya Ibn Mas'ud? Siapa namanya Ibn Mas'ud? Abdullah, na'am, ahsan, tabaraka fika. Kata beliau, wahai sekalian manusia, siapa yang ditanya tentang ilmu dan dia mengetahuinya, dia itu mengilmuinya, maka katakanlah dengannya. Jawab begitu. Nah, tentunya dengan adab. Nah, dalam menjawab. Siapa yang mengetahui tentang ilmu, siapa yang ditanya tentang ilmu dan dia mengetahui, maka jawablah. Wa man lam yakun indahu ilmun falyaqul Allahu a'lam. Dan siapa yang tidak ada di sisinya ilmu ketika dia ditanya, maka hendaknya dia mengucapkan Allahu a'lam. Allah Maha tahu. Dan ini lebih selamat, ya. Bukti satu di antara seorang itu tawadhu, mengembalikan ilmu yang Maha tahu kepada Allahu Jalla wa Ala. Fa inna minal ilmi, karena sesungguhnya termasuk di antara ilmu, an yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam. Ketika dia berbicara pada apa yang dia tidak mengetahui, Allahu a'lam. Ini bentuk daripada ilmu. Kata Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tatkala dia ditanya tentang ilmu, kamu tahu? Jawablah, katakanlah. Ketika kamu tidak mengetahui, maka ucapkanlah Allahu a'lam. Karena sesungguhnya termasuk daripada ilmu adalah kamu mengatakan Allahu a'lam pada perkara yang kamu tidak mengetahui ilmu tentangnya. Berarti kamu sadar bahwa dirimu itu tidak tahu, sehingga kamu tidak berani berbicara. Jangan memaksakan diri, memaksakan kehendak. Kamu tidak tahu, tapi kamu paksakan. Seakan-akan tahu, jangan. Wasu'ila Sya'biyyu rahimahullah, dan Al-Imam Asy-Sya'bi Al-Imam Asy-Sya'biyyu rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya. Asy-Sya'bi beliau bernama Amr ibn Syarahbil. Ada yang menyebutnya Amr bin Syarahil, itu Asy-Sya'bi. Amirul Mukminin fil Hadis. Diceritakan ini Al-Imam Asy-Sya'bi, apabila beliau mendengar sekali hadis, itu sudah nancep, hafal terus itu. Jadi Al-Imam Asy-Sya'bi ketika sekali mendengar hadis, hadis beserta sanadnya, qala haddatsana fulan bin fulan an fulan bin fulan qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asy-Sya'bi langsung hafal. Naam, sehingga beliau mendapatkan gelar Amirul Mukminina fil Hadis. Beliau bernama Amr ibn Syarahbil atau Syarahil. Ditanya Al-Imam Asy-Sya'bi an mas'alatin faqala la uhsinuha. Beliau ditanya tentang satu permasalahan, beliau menjawab la uhsinuha, saya tidak tahu. Faqala lahu ashabuh, lalu teman-temannya Asy-Sya'bi ini mengatakan kepadanya, qad istahyaina laka. Sesungguhnya kami telah dibuat malu olehmu. Kami dibuat malu olehmu. Artinya Al-Imam Syabi, imam besar, kok kenapa ditanya tidak tahu, malah mengatakan la usinuha, saya tidak bisa mengetahuinya dengan baik, saya tidak ngerti. Lalu teman-temannya pun malu. Mereka bersama imam besar, tapi ketika ditanya jawabannya la usinuha. Faqala lalu al-imam Asy-Sya'bi rahimahullah menjawab, lakinnal malaikata lam tastahi hina qalat la ilma lana illa ma'allamtana. Akan tetapi para malaikat-malaikat itu tidaklah malu ketika mereka menjawab, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang engkau berikan kepada kami. Yakni para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala diajari ilmu, tapi tatkala mereka tidak mengetahui ilmunya, mereka pun mengatakan tidak tahu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu di sisi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Naam. Ini contoh-contoh dari para salaf. Sangat berhati-hatinya mereka para ulama ussalaf dalam berfatwa. Apalagi ketika seorang tidak mengetahui ilmu tentangnya. Mereka tidak mau, tidak akan mau. Ini para salaf. Wa hunaka amthilatun katsira 'alal ifta' bighairi 'ilmin. Dan di sana ada contoh-contoh yang banyak. Fenomena atau fakta fatwa tanpa didasari ilmu. Wa minha contohnya, annal maridha idza tanajjasat thiyabahu au thiyabuhu walam yakun an yutahhiraha. Bahwa ada orang yang sakit ketika bajunya itu terkena najis dan tidak mungkin baginya untuk membersihkannya, enggak mungkin. Ya dikeringkan orang mungkin, ya wis mentok ya darurat. Ya diganti orang mungkin, Syekh mengatakan la yumkinu an yutahhiraha. Enggak bisa sudah. Jalan-jalan ke sana kemari itu enggak bisa. Apalagi ketika seorang itu dirawat di ICU, itu enggak bisa. Orang masuk ICU itu diganti bajunya semua. Di pakaian ganti, diganti pakai pakaian ICU. Semuanya baju dilucutin, diberikan baju seragamnya. ICU itu sudah kritis-kritis, itu susah. Mengingat kesadaran pun kadang susah. Ibaratnya begitulah. Nah, tak mungkin dia untuk mensucikannya. Yufti bi annahu la yusalli hatta yutahhir thiyabahu. Kemudian ada yang memberi fatwa bahwa dia tidak boleh untuk salat sampai dia betul-betul membersihkan bajunya. Jadi kudu bersih dulu. Ada fatwa ini. Sehingga dia, ya, wong fatwanya begitu. Wa hadhihi fatwa kadzibatun khati'atun batilatun. Sementara fatwa ini adalah fatwa yang dusta, yang salah dan batil. Masuk ICU ini, ya. Orang masuk ICU, bleng di situ. Ingat, tidak boleh sholat kalau bajunya itu terkena najis. Orang masuk ICU itu sudah kritis lah pokoknya lah. Koma. Banyak sekali kabel-kabel ini sudah kasih oksigen. Ininya dicapit, ininya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ininya ditancepin apa itu. Selang lah, pokoknya di antara ambang. Koma itu net. Kalau lurus terus ya sudah tinggal diumumkan biasanya itu. Ya kan? Enggak lurus diumumkan terus kan? Ini contoh. Terus ada fatwa demikian. Nah, dia kondisi yang seperti itu kan susah untuk bersuci kan? Susah, enggak bisa dia untuk sendiri berjalan ke kamar mandi, enggak bisa. Limbung sudah. Pikirnya limbung sudah. Fal maridu yusalli walau kana alaihi thiyabu najasah. Maka fatwa yang benar adalah seorang yang sakit, yang kondisi itu sebagai contoh saja. Orang yang sakit dia sholat meskipun bajunya ada najis. Ini tentunya yang tidak mungkin untuk bisa di apa? Dibersihkan. Jangan terus kemudian fatwa ini dipelintir ya. Dipelintir sembarangan orang itu sakit-sakit apa mas? Batuk ini. Jadi saya enggak mau ini. Jadi ya saya sholat sesuai dengan batuk bisa masih bisa mungkin, ya kan? Ini yang enggak mungkin sudah. Walau kana badanuhu najasan idza kana la yastati'u an yutahhira dzalik. Meskipun badannya itu terkena najis. Ketika dia dan jika dia tidak mampu untuk membersihkan hal itu, maka boleh baginya tetap untuk sholat seperti itu kondisinya. Nah, apalagi ya orang yang sudah tak sadarkan diri misalkan. Atau kadang bangunnya sadarnya itu sewaktu-waktu. Ini contoh sedang mencontohkan adanya fatwa tanpa ilmu. Katanya orang yang sakit ya yang terkena bajunya najis maka harus tetap dibersihkan. Sementara dia sakit yang tidak bisa untuk membersihkannya. Maka fatwa yang benar adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Mudah kan? Kondisinya begitu ya sudah sholat dengan seperti itu. Lalu gimana kadang seorang sholat misalkan subuh. Baru sampai membaca Al-Fatihah. Dia sudah lep. Tiba-tiba gak tahu. Gak tahu ini. Sehingga dia itu belum salam tadi. Tapi sekarang sudah waktu masuk sholat asar. Jadi limbung sampai waktu asar. Baru sadar kembali. Kan berarti terhilangkan zuhur dan sholat subuhnya. Tidak tahu sudah selesai apa belum. Sebagian ulama ya sah. Seperti itu ya, begitu sholat. Nah, karena kondisinya dia begitu. Nah. Fayusallil maridu ala hasabi halihi wa ala hasabi ma yaqdiru alaih. Maka seorang yang sakit itu sholat sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan apa yang dia mampu darinya. Yusalli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan. Fa illam yastati' fa 'ala jambih. Yumi'u bi ra'sihi idza istata'a. Maka sholatlah dia dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, maka dengan duduk. Kalau tidak mampu, maka dengan berbaring. Yumi'u bi ra'sihi idza istata'a. Dia ya mengisyaratkan dengan kepalanya jika dia mampu. Jadi misalkan geleng, pangkah, mantuk, oh ini sedang sujud berarti ketika dia mampu. Kalau tidak mampu gimana? Fa illam yastati' au ma'a bi 'ainihi 'inda ba'di ahli al-'ilmi. Apabila tetap dia tidak mampu, ya, dengan isyarat kepala juga tidak mampu, au ma'a bi 'ainihi. Maka dia mengisyaratkan dengan matanya menurut pendapat sebagian para ulama. Di matanya utik-utik ya gimana utik-utik mata ya pokoknya itu isyarat untuk sholat lah ibaratnya. Fa illam yastati' al-ima bi'aini. Seandainya dia tetap tidak mampu. Usmerem botok ya usmerem. Ini masih hidup. Nah. Wa kana ma'ahu aqluhu. Sementara akalnya masih bersamanya. Falyanwil fi'la biqalbihi. Nah, maka dia meniatkan perbuatannya dengan hatinya. Jadi dibayangkan. Oh, dia saya sedang sholat misalkan. Dia sedang apa namanya rukuk. Sedang sujud. Sedang duduk di antara dua sujud dan seterusnya. tetap tidak gugur, tetap seorang itu diperintahkan untuk sholat sesuai dengan kondisinya dan kemampuan yang dimilikinya. Wal yaqulul qaul bilisani, ia mengucapkan ucapan dengan lisannya. Masalan yaqulu Allahu akbar, misalnya dia membaca Allahu akbar, thumma yaqra'ul fatihata wassurah, kemudian dia membaca al-fatihah dan surat, thumma yaqulu Allahu akbar wa yanwi annahu raki'un, kemudian dia membaca Allahu akbar dan meniatkan ia ruku', thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah wa yanwi annahu rafa'ar ruku'. Kemudian ia pun mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan ia meniatkan bahwasanya dia itu bangkit dari ruku'. Thumma yaqulu hakadha fis sujudi wa baqiyati af'alish shalah. Kemudian dia mengucapkan seperti itu terus dalam keadaan sujud dan keadaan-keadaan yang lain dari perbuatan-perbuatan umat. Yanwil fi'la allati la yaqdiru alayh, yanwihi biqalbih wa la yuakhiru shalah an waqtiha. Dia berniat untuk mengerjakannya, ya, perbuatannya yang dia tidak mampu dengan meniatkan dengan hatinya dan tidak mengakhirkan sholat dari waktunya. Berarti kewajiban sholat itu tetap masih ada para jamaah kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Tetap bagaimanapun, ya, tetap kewajiban sholat itu disyariatkan. Bahkan di saat seorang itu perang misalnya, tetap ada di sana pembahasan salat apa? Al-khauf. Nah, salatul khauf dalam bulughul maram atau kitab-kitab fikih yang lain. Ini fatwa yang benar. Di atas tadi contoh fatwa yang salah. Wa bisababi hadhil fatwal kadzibatil khati'ah yamutu ba'dul muslimin. Dan disebabkan fatwa yang salah ini, maka sebagian kaum muslimin itu mati, wahum la yusallun, dalam keadaan mereka belum sholat, min ajli hadihil fatwa al-kadhibah, disebabkan dengan fatwa yang dusta ini. Lah apa enggak berbahaya, iya kan? Sehingga siapapun ketika seorang tidak mengetahui ilmu tentangnya, jawablah, saya tidak tahu, Allahu a'lam, la adri. Itu setengah dari ilmu dan itu bagian daripada ilmu. Nah, gampangan. Tapi betul-betul seorang itu berusaha dan berupaya. Jangan, ini juga jangan dipelintir yang seperti ini. Kalau begitu saya malas belajar lah. Saya sebagai santri misalnya, saya sebagai talibul ilmi, saya enggak usah belajar. Toh juga tadi sudah diajarin, kalau enggak tahu maka jawablah Allahu a'lam. Ini gagal paham lagi nih. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada siapapun untuk belajar. Fa'lam, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, berarti suruh kamu mempelajari, ilmuilah annahu la ilaha illallah. Kalau kamu tidak mau belajar, tidak mau mengilmui, ya ini kekeliruan, berarti gagal memahami. Nah, jelas ya. Walau annahum alimu annal insana al-maridha yusalli ala ayyi halin lamatu wa hum yusallun. Seandainya mereka itu mengetahui bahwasanya orang yang sakit ia salat dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tentu meskipun mereka mati, mereka sudah dalam keadaan salat. Nah, wa mithlu hadhihi al-mas'alah wa ashbahiha katsirun. Fayajibu 'alal 'ammah an yatalaqqaw ahkamaha min ahli al-'ilm hatta ya'rifu bidzalika hukma Allah 'azza wa jalla. wa hatta la yaqulu fi dinillahi ma la ya'lamun. Dan contoh yang semisal ini ya sangat banyak sekali, sehingga wajib bagi para ammatun nas untuk mempelajari hukum-hukumnya dari kalangan para ulama, sehingga mereka pun akan tahu hukum-hukum Allah Jalla wa'ala, sehingga mereka tidak akan berkata tentang agama Allah apa-apa yang mereka tidak mengilmuinya. Ini satu di antara apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, yang intinya bahwa bagi para penuntut ilmu satu hal yang juga harus dijauhi adalah tidak berfatwa tanpa didasari ilmu. Jangan gengsi. Jangan gengsi, saya sudah mondok di mana-mana ini. Saya sudah lama, sudah pernah ke Nusantara Indonesia. Saya sudah nasional, bahkan go internasional. Wah, masa saya ditanya itu enggak bisa. Jangan gengsi. Saya sudah dari Yaman ini. Sudah berguru dengan banyak ulama misalkan. Dan sudah lama, jadi belum metu jenggotnya, ngasih jenggotnya putih ini misalkan. Jangan, hati-hati dalam bab fatwa. Jawablah ketika kamu tidak tahu, wallahu a'lam. Lawang satu perkara yang kamu sudah tahu ilmu tentangnya saja, itu ada bab-babnya, ada babnya. Apakah kamu sampaikan atau jangan dulu, nanti disampaikannya. Ada babnya, ini perkara yang sudah ditahu. Ini perkara yang sudah diilmui, terkadang ada babnya, ada kapan ini menyampaikan ilmu ini. Ada waktunya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Lah apalagi kalau orang itu tidak mengetahui ilmu tentangnya, maka min babi aula untuk tidak berani ya memberikan fatwa tanpa didasari ilmu. Demikian ma'asyiral muslimin rahimanallahu ayyakum. Likulli maqamin maqalun. Setiap setiap kejadian itu ada pembahasannya. Naam. Hadditsun nasa bima ya'rifun. Ajak manusia itu berbicara dengan apa yang mereka pahami, apa yang mereka ketahui. Dan ilmu itu darajat, artinya bertahap. Tadarruj dalam seorang itu menyampaikan ilmu, karena bisa jadi sebuah ilmu yang dia itu belum bisa menerimanya malah akan menjadikan fitnah bagi dia, karena dia belum bisa menerima ilmu tersebut. Kamu belum pantas untuk tahu ilmu ini, suatu saat nanti kamu harus belajar dari dasar-dasar dulu. Bisa jadi kamu malah terfitnah dengan ilmu jika kamu mengetahui sekarang, bisa jadi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Mu'ad atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah jalla wa ala, tidak enam Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya. Haqqul ibadi 'ala Allahi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Gimana ya? Hah? Yang alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Alla yu'adziba man la yusyriku billahi syai'an. Ya. Kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li: Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bi syai'a. Ya Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Ia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah atas hambanya yang hamba itu harus menunaikannya adalah beribadah kepadanya. Ayabuduhu, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba yang akan Allah berikan kepadanya adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa atau tidak akan disiksa orang yang tidak akan disiksa orang yang tidak berbuat syirik. Jadi ketika seorang itu mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan pernah mendapatkan siksaan. Lalu Mu'adz pun bertanya, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah aku beritakan berita gembira ini kepada manusia? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La tubashirhum, jangan kamu beritakan berita gembira ini kepada mereka. Fayattakilu, nanti mereka akan ittikal. Ittikal itu al-i'timadu ala syai. Fayatrukut tanafusa fil khairat, menyandarkan kepada sesuatu dan akan meninggalkan yang namanya at-tanafus fil khairat. Dia akan meninggalkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Berdalih dengan hadis ini, yang penting tidak syirik. Ya enggak apa-apa, yang penting kita tidak syirik. Jadi ngapain sih kamu jadi jamaah tahdir misalkan? Jadi jamaah tahdir hanya cuma masalah foto aja ditahdir. Fotonya juga foto bagus itu untuk dakwah. Ya kan? Untuk dakwah, untuk ya kemanfaatan, bukan dalam jangka waktu sekarang, tapi untuk besok, besok, besok, besok dan seterusnya. Kok ditahdir? Kok di seterusnya? Nah. Ya. Seperti itu akibatnya. Yang penting kan tidak syirik mereka. Jadinya kalau diajak untuk perkara-perkara kebaikan, tidak mau, ditinggalkan itu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari ya akhimu, fadhol. Ya, antum silakan situ, antum aja. Nah, ketika diingatkan dengan perkara-perkara dosa, itu haram ya akhi. Itu riba namanya. Itu muamalah yang jelek. Itu muamalah yang buruk misalkan. Yang penting kan tidak syirik. Selama orang tidak syirik, ya tidak mendapatkan siksa. Nah, ini akibat daripada orang belum bisa untuk menerima ilmu. Nah, sehingga akan dipahami demikian. Yang penting tidak syirik, begitu. Tidak sholat, yang penting tidak syirik. Makan harta haram juga, yang penting tidak syirik. Sehingga ilmu itu akan hilang darinya, karena dia belum bisa untuk menerima ilmu yang demikian. Sehingga tidak semua ilmu itu disampaikan. Walaisa kullu ma yu'lam yuqalu. Nah, tapi harus dilihat siapa Anda itu berbicara, dengan siapa Anda ajak berbicara, sehingga ketika Anda mengatakan sesuatu ini tidak menjadi fitnah. Baik, naktafi bi'adil qadar, insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesalahan yang berikutnya dari kesalahan-kesalahan para penuntut ilmu di pertemuan yang mendatang insyaAllah azza wa jal. Jadi hasad ini yang pertama, wahai para penuntut ilmu. Yang kedua adalah jauhi al-iftah bighairi ilmin. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله